بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita kembali Al-Adabul Mufrad di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada bab al-muwasa fi as-sanati wal maja'ah. Disebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Salamah Ibn al-Aqwa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat agar tidak menyimpan daging hewan kurbannya di dalam rumah lebih dari 3 hari. Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka yang menyembelih hewan kurban untuk membagikan daging hewan kurban tersebut kepada kaum muslimin, terkhusus fuqara wal masakin, di mana pada tahun tersebut, ada yang menyebutkan tahun ke-9 Hijriah, terjadi masa-masa kesulitan, sehingga Rasulullah SAW menginginkan supaya orang fakir itu mendapatkan makanan berupa daging hewan kurban dari orang-orang yang mampu. Maka Rasulullah melarang untuk menyimpan lebih dari 3 hari di rumah. Adapun setelah itu tahun berikutnya sudah bukan atau tidak lagi dalam masa-masa kesulitan, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, kulu, makanlah, wadakhiru, dan simpanlah hewan kurban, daging hewan kurban kalian. Dalam riwayat yang lain, dari riwayat Aisyah dan juga Jabir bin Abdullah, Rasulullah menyebutkan, tasaddaku, bersedekahlah. Telah kita sampaikan tentang hukum memakan daging hewan kurban bagi orang yang menyembelih, bahwasanya adalah mustahab sunnah indal jumhur, bukan wajib sebagaimana pendapat adh-dhahiriyah. Kemudian masalah menyimpan, maka ini hukumnya adalah mubah, boleh, jawaz. Hukum iddikhar, menyimpan daging hewan kurban bagi orang yang menyembelih itu hukumnya boleh. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala fi Al-Majmu', Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, kata beliau, yajuzu lahu an yadakhira min lahmil udhiyah, boleh baginya untuk menyimpan daging sembelihan hewan kurban. Wa kana idkhar ma faqa 3 ayyam manhiyan anhu, dan dulu menyimpan lebih dari 3 hari hewan kurban itu dilarang. Karena sebab ada masa-masa kesulitan, masa apa ceklik. Tsumma azina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengizinkan, membolehkan untuk menyimpan. Wa dhalika thabitun fil ahadits as-sahihah al-mansurah, dan ini thabit, datang dari nas yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh dan yang benar. Was-shawab wal ma'ruf annahu la yuhram al-iddikhar. Kata beliau yang benar dan yang ma'ruf bahwasanya tidak diharamkan untuk menyimpan daging hewan tersebut. Kemudian beliau mengatakan apabila seseorang ingin menyimpan daging hewan kurbannya, fal mustahab ayyakuna min nasibil akli la min nasibi as-sadaqah wal hadiyah. Kalau seorang ingin menyimpan daging hewan sembelihannya, maka yang mustahab adalah daging yang disimpan dari bagian yang dia makan, itu yang disimpan, bukan dari bagian yang ingin disedekahkan atau dihadiahkan. Bisa jadi ada orang yang bawa dagingnya pulang, ada untuk dia makan, ada dia peruntukan untuk disedekahkan kepada fakir miskin, ada yang ingin dihadiahkan kepada kerabat atau temannya, teman dekatnya. Maka yang mustahab yang dia simpan itu yang bagian yang dia makan, bukan yang mau disedekahkan. Kemudian dia ambil lagi untuk disimpan. Dia sudah meniatkan menyedekahkan bagian tersebut, kemudian dia ambil lagi, disimpan sebagian. Jadi yang disunnahkan disimpan adalah yang memang bagian yang dia mau makan. Ini bagian saya mau makan, kemudian disimpan sebagiannya. Jadi ini hukumnya boleh menyimpan. Kalau makannya itu mustahab, sunnah. Kemudian yang ketiga, at-tasadduq, bersedekah dari daging tersebut. Apa hukumnya? Rasulullah mengatakan tasadduqu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu al-qani'ah wal mu'tar." Wa at'imu, dan beri makan. Allah memerintahkan beri makan dari hewan kurban tersebut. Al-qani', orang yang menjaga dirinya, orang miskin tapi dia menjaga dirinya dari meminta-minta. Iffah, memelihara kehormatan dirinya. Ada al-mu'tar, ada orang memang datang meminta daging. Ada 2 pendapat dalam masalah bersedekah dari hewan kurban. Yang pertama adalah al-wujub, wajib. Wajib hukumnya seorang berkurban itu untuk menyedekahkan sebagian dari hewan kurbannya itu kepada fakir miskin. Ini mazhabnya Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah. Ada yang mengatakan tidaklah wajib, mustahab. Al-Hanafiyah wal Malikiyah. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib, berarti wajib itu harus ditunaikan, harus disedekahkan. Kalau tidak maka berdosa. Ada mengatakan mustahab saja, berarti boleh saja kita mengambil semua dagingnya untuk kita makan, tidak ada yang disedekahkan. Nah, hukumnya mustahab saja, enggak dosa. Mana yang kuat dari pendapat ini? Dari nas syar'iyah yang menunjukkan wajibnya untuk bersedekah dari hewan kurban tersebut, ya sekalipun sedikit disedekahkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan dalil, fakulu minha wat'imu, makanlah dari hewan kurban wat'imu dan beri makanlah, al-qaniya wal mu'tar, dan mayat yang lain, al-ba'is al-faqir wat'imu al-ba'is al-faqir. Dan hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu, bersedekahlah. Dan ini yang disahihkan dan dirojihkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam ijmu' beliau, bahwasanya wajib ya bagi seorang yang menyembelih hewan kurban itu mensedekahkan hewan kurbannya walaupun sedikit, walaupun sedikit. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Raudhatul Thalibin, yajibu at-tasadduq biqadri yantaliqu alaihi al-ism, ism nama sedekah wajib. At-tasadduq, bersedekah dari hewan tersebut, ya biqadri yantaliqu alaihi al-ism, yang dikatakan kadar yang disedekahkan itu sudah dikatakan kadar bersedekah. Jadi wajib untuk mensedekahkan hewan kurban seukuran yang bisa dikatakan padanya itu sudah sedekah. Mungkin setengah kilo dianggap sedekah, ya sudah. Yang dianggap sedekah sekian. Kalau mungkin satu on terlalu sedikit, belum bisa dianggap sebagai sedekah. Atau kalau ini satu kilo baru dianggap sebagai sedekah, ini bisa dikatakan atau dinamakan sedekah. Lianna al-maqsud irfaqan al-masaqin, karena yang diinginkan dari itu adalah irfaq, seorang itu berlemah lembut, berkasih sayang kepada orang-orang miskin. Fa'ala hadha idza akala al-jami' lazimahu dhaman ma yantaliqu alayhi al-ism. Oleh karena itu, apabila seseorang yang berkurban itu dia memakan seluruh hewan kurbannya, kurban satu kambing, tapi dimakan sendiri, satu keluarga dimakan, enggak ada yang diberikan kepada fakir miskin, lazima doman, maka lazim, wajib baginya doman, kena doman, dia mengganti ma yantaliqu alaihi al-ism, ya mengganti apa yang sudah bisa dikatakan sebagai sedekah, ya mungkin satu kilo, maka dia dhamin, dia dhamin Bagaimana sudah habis dimakan? Nah, kalau masih ada disimpan, ya diingatkan untuk sedekahkan. Tapi kalau sudah habis, dimasak semua, dimakan satu kali, majelis habis, enggak ada yang disedekahkan. Maka apa? Dia terkena dhamin ganti. Dia mengganti dengan membeli, ya, membeli daging seukuran yang bisa dia dikatakan sebagai sedekah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Demikian juga Al-Imam Al-Mardawi rahimallahu taala mengatakan wa in akalaha kullaha dhamina. Kalau dia makan seluruh dagingnya, maka dia dhamin. Dia harus mengganti. Mengganti untuk dia berikan sedekah kepada fakir miskin. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, beliau ditanya, orang yang bersedekah, orang yang berkurban, lalu dia memasak seluruh daging-dagingnya, seluruh daging-daging hewan kurban dia sembeli, maqaribihi, bersama dengan keluarganya, kerabat-kerabatnya, biduni at-tasadduq minha, tanpa dia bersedekah dari daging hewan itu, hal amaluhum sahihun, apakah amal atau perbuatan mereka ini adalah benar? Fa jaba rahimallahu taala, beliau menjawab. Jadi beliau ditanya tentang orang yang berkurban lalu dia masak seluruh dagingnya, dia makan bersama akaribnya, keluarga-keluarganya, menyembeli kambing, ya, tidak dia bersedekah, dia tidak sedekahkan, apakah amalan atau perbuatannya ini ada sahih? Fa ajaba rahimahullah, beliau menjawab, hadza khata'un, ini adalah khata', kesalahan. Ini adalah kesalahan. Karena Allah Ta'ala yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir. Jadi dalam ayat ini disebutkan faqulu minha, makanlah darinya, dari hewan kurban tersebut, wa at'imu al-ba'is al-faqir, dan beri makanlah, ya, orang-orang yang kesulitan dari kalangan orang-orang miskin, orang fakir. Wa la hadza, maka atas dasar ini yalzam, maka wajib baginya, yalzam ma'hum al-an, maka lazim baginya untuk dia membeli hewan, daging hewan kurban, membeli daging kemudian dia sedekahkan. Naam. Jadi apa? Kata beliau, nam dia ya membeli, membeli daging, kemudian dia sedekahkan dagingnya tersebut yang dibeli kepada fakir miskin, karena dia tidak bersedekah dari hewan kurbannya. Nah, walahada kata beliau, yalzam minhum. Al-an, walazim bagi mereka sekarang, ayat manu ma'akaluhu, untuk dia dhamin mengganti ma'akaluhu an kulli syatin syai'an, dari apa yang dia makan, an kulli syatin, dari setiap kambing ya yang dia sembelih kemudian dia makan. Untuk apa? Yastaru wa yatasaddaqunahu bihi. Yastarunahu wa yatasaddaquna bihi, untuk dia membeli daging kemudian dia sedekahkan. Berarti apa di sini? Beliau melazimkan, mewajibkan orang yang berkurban kemudian dia makan semua dagingnya, tidak ada yang disedekahkan, maka dia dhamin, dia mengganti. Nah, dari apa yang dia makan seluruh daging-daging hewan kurban tersebut, kambing atau yang lain, untuk dia membeli daging kambing kemudian dia sedekahkan. Ini dalam majmu' fatwa beliau, juz yang ke-25 halaman 132. Dan juga disebutkan dalam masalah ini bahwasanya di dalam memakan yang itu hukumnya sunnah dan bersedekah dari daging hewan kurban itu mencakup seluruh hewan kurban yang disembelih seseorang. Terkadang orang berkurban itu bukan cuma satu, orang-orang kaya ya, bisa jadi dia menyembelih sampai 5 kambing atau lebih dari itu. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyembelih sampai 100 ekor unta. Maka hukum dari makan dan bersedekah ini itu kepada masing-masing hewan yang dia sembelih. Bukan kemudian dia menyembelih 5 kambing kemudian satu kambing disedekahkan. Tidak. Karena harus terwakili semua. Masing-masing dari kambing yang disembelih itu harus dimakan sunnah dia makan dagingnya kemudian disedekahkan dari masing-masingnya. Jadi bukan sudah cukup satu ini disedekahkan kepada fakir miskin, adapun yang 4 kita makan. Nah, tidak. Karena apa? Karena masing-masing hewan kurban itu menam itu menjadi mustaqillah tersendiri dalam penyembelihannya, tidak bisa kemudian disatukan dengan yang lain. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menyembelih 63 ekor unta kemudian diserahkan sisanya kepada Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan menyembelih sisa dari 100 ekor unta tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan min kulli badanah fi bad'atin, beliau memerintahkan dari setiap unta-unta yang disembelih itu bi bad'atin, yaitu kit'ah minallahm, diambil ya sedikit atau sepotong dari daging masing-masing unta yang disembelih, kemudian dimasak, lalu beliau makan dari dagingnya dan meminum kuahnya. Jadi bukan cuma satu unta itu yang disembelih kemudian diambil dari satu unta kemudian dimasak lalu dimakan, beliau tidak. Beliau memerintahkan dari masing-masing unta yang disembelih itu diambil sedikit dagingnya. diambil sedikit-sedikit kemudian dimasak lalu beliau makan. Ini menunjukkan bahwasanya bagi orang yang menyembelih lebih dari satu hewan kurban, maka disunnahkan untuk makan dari masing-masing daging hewan tersebut. Demikian juga bersedekah dari masing-masingnya. Bersedekah dari masing-masing. Ini yang sunnah. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang menyembelih lebih dari satu hewan kurban. Ini yang bisa kita sampaikan. Si ada faedah insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya faedah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Naktabi bi hadzal qadar subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah tafaddalu wa hafizakumullah.